بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab ut-taharah dari kitab sahih Targhib wa Tarhib di Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang asalnya kitab tersebut kitab Targhib wa Tarhib lil Mundhiri rahimahullah. Kita masuk di bab yang kelima setelah kita menyelesaikan Tarhib min isabatil bauli thawb. Kita masuk di poin yang kelima. Qala مؤلف رحمه الله الترهيب من دخول الرجال الحمامة ترهيب larangan atau ancaman من دخول الرجال masuknya kaum laki-laki الحمامة pemandian umum bi ghairi uzurin tanpa menggunakan izar sarung wa min dukhulin nisa dan larangan masuknya perempuan bi uzurin dengan menggunakan sarung wa ghairiha dan selain sarung. Meskipun dia pakai sarung tetap dilarang. Illa nifasa, kecuali perempuan-perempuan yang nifas atau maridah atau yang sakit. Wa ma jaa fi nahyi an dzalika, dan apa-apa yang datang tentang larangan atas hal itu. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Dalam bab ini akan dibawakan oleh muallif hadis yang menunjukkan larangan bagi kaum laki-laki masuk ke pemandian umum, demikian pula kaum perempuan. Dan dibedakan oleh syariat ini antara laki-laki dan perempuan. Bagi kaum laki-laki dilarang jika tidak menggunakan izar sarung untuk menutup auratnya. Kalau disebutkan izar, berarti yang ditutupi antara pusar sampai lutut. Bagi kaum perempuan, mutlak tidak boleh memasuki pemandian umum, meskipun dia naam menggunakan sarung atau selainnya untuk menutup auratnya. Dikecualikan perempuan-perempuan yang nifas. Selesai dari nifasnya, kemudian mandi di pemandian umum. Atau mereka yang sakit, yang perlu mandi di pemandian umum. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Hammam ini ada dua. Hammam yang sifatnya khusus tempat mandi di rumah masing-masing. Nah, di setiap rumah ada hammam, tempat mandi. Ini bukan ini yang dimaksudkan. Ini yang dimaksud adalah pemandian yang kedua, pemandian sifatnya umum. orang-orang lain bisa masuk ke situ. Nah, dia dinamakan Hammam dari Hamim. Hamim itu syiddatul har, sangat panas. Karena biasanya ini memang air-air panas, pemandian air panas. Nah, di sini dilarang bagi kaum laki-laki untuk masuk na'am tanpa menggunakan atau tanpa menutup auratnya. Tatkala menutup auratnya dengan sarung dari pusar sampai lutut, bukan berarti mutlak boleh, tapi ada syarat-syarat yang lainnya. Pemandian yang dia masuki bukan pemandian ikhtilat. Di situ ada laki-laki dan perempuan. Kemudian juga seandainya di situ khusus kaum laki-laki, tidak boleh jika kebiasaan di tempat itu ada mereka-mereka yang masuk dengan membuka auratnya. Karena melihat aurat orang lain itu muharram. Nah, jika itu terpenuhi semuanya, pemandian khusus laki-laki, dan dipersyaratkan mereka-mereka tidak boleh menyingkap auratnya tatkala masuk, maka baru boleh bagi kaum laki-laki untuk memasukinya. Nah, bagi kaum perempuan ini berbeda. Tatkala syarat-syarat terpenuhi, tidak ikhtilat, tidak ada menyingkap aurat, nah, maka tetap dilarang perempuan untuk masuk ke pemandian umum. Dikecualikan perempuan yang nifas, selesai nifasnya untuk mandi, atau yang sakit. Naam. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Ikhtilaf para ulama tentang hukum perempuan memasuki pemandian umum. Baik. Pendapatnya mazhab Hanafi memutlakkan boleh. Naam. Tatkala bisa menutup auratnya, ya, perempuan dengan menutup auratnya maka boleh. Ini pendapatnya Hanafiyah. Pendapat yang kedua, pendapatnya Malikiyah dan Syafi'iyah, makruh bagi perempuan untuk masuk ke pemandian umum illa lil hajah, kecuali hajah. Apa hajahnya? Nifas. Mandi untuk setelah nifasnya selesai. Nah, atau karena sakit, ya, perlu air panas, air hangat misalnya. Nah, ini lil hajah, hukum asalnya makruh. Kemudian pendapatnya Hanabilah, mutlak haram. Nah, dilarang bagi perempuan baik untuk masuk ke pemandian umum illa li darurah, kecuali darurat. Dia menyatakan boleh, dia menyatakan makruh, dan dia menyatakan haram. Di antara pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah yang berpendapat haramnya karena hammam itu tempat yang yudhannu, tempat yang kemungkinan besar aurat itu kelihatan, tersingkap di situ, sehingga tidak boleh untuk masuk di situ. Demikian pula tidak boleh untuk sholat di situ. Nah, karena tempat biasa tersingkapnya aurat bagi mereka-mereka yang masuk. Nah, baik. Dan kita baca hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Qala an Jabir radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fala yadkhulil hammam illa bimi'zarin maka tidaklah dia masuk ke pemandian yang di pemandian umum kecuali menggunakan izar, menggunakan sarung ya, penutup auratnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fala yudhil ya. Ini dilihat sakalnya yudhil dari adkhala wazannya adkhala af'ala afala yufilu berarti dia memasukkan memasukkan orang lain ya. Bukan masuk bukan yang pertama tadi yadkhulu fala yadkhul dia jangan atau tidak masuk ke pemandian umum. Yang kedua, fala yudhil, jangan memasukkan. Memasukkan orang lain siapa? Halilatahu, istrinya. Jangan memasukkan istrinya, jangan pula memberikan izin kepada istrinya untuk masuk ke pemandian umum. Nah. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa hassanahu wal hakim wa qala sahih ala syarti muslim. Hadisnya disebutkan Salbani sahih li ghairihi. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka hadisnya dengan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini menunjukkan perbuatan yang disebutkan itu min hisalil iman. Termasuk perangai keimanan. Naam. Baik. Seseorang yang tidak seorang laki-laki yang tidak masuk ke pemandian umum kecuali dengan menutup auratnya itu min hisalil iman. Seorang laki-laki yang tidak mengizinkan istrinya untuk masuk ke pemandian umum itu min hisalil iman. Dan ini sering Rasulullah menggandengkan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Keimanan kepada Allah berganding dengan yaumil akhir. Karena keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu asas, itu pondasi, itu keimanan yang pokok. Nah, segala sesuatu yang wajib diimani itu mengikuti iman kepada Allah. Karena dia asas, dia pokoknya. Nah, dan digandengkan dengan yaumul akhir. Karena itu jaza balasannya. Bagi mereka-mereka yang menjalankan perintah ini, maka balasannya nanti yaumul akhir. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, sehingga di sini bagi kaum laki-laki boleh untuk masuk ke pemandian umum tapi dengan menutup auratnya. Bagi perempuan dia tidak boleh masuk ke pemandian umum. Nah, meskipun suaminya mengizinkannya. Meskipun suaminya mengizinkannya maka tetap dia tidak boleh masuk ke pemandian umum. Baik. Qala rahimahullah wa anha ya'ni Aisyah radhiyallahu anha. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al-hammam haramun ala nisa'i ummati. Pemandian umum itu haram bagi perempuan-perempuan dari kalangan umatku. Ala nisa'i ummati. Rawal Hakim wa qala hadza hadisun sahihul isnad. Naam. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakum, ini tegas beliau menyatakan haram untuk perempuan masuk ke pemandian-pemandian umum. Naam. Jadi baik, tidak usah dan tidak boleh ya, perempuan-perempuan mengadakan kelompok-kelompok tertentu untuk mandi na'am di pemandian-pemandian umum misalnya. Baik, meskipun ya di situ semuanya perempuan. Ya. Karena yang dicolekkan di sini nufasa au maridah. Sekedar bersenang-senang. Nah, untuk refreshing setelah imtihan misalnya. Perempuan-perempuan diajak ke kolam renang, mandian umum. Biar fresh, biar senang. Ya. Dalam keadaan mereka-mereka bukan perempuan-perempuan yang sakit. Bukan selesai nifasnya. Baik, al-hammam haramun ala nisa'i ummati. Semua mazhab tadi menyebutkan illa lidururah, illa lilhajah. Nah. Baik. Qala wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tetangganya. Menghormati tetangga termasuk min hisalil iman, perangai keimanan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyadkhul hammam illa bimi'zarin. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidaklah dia masuk ke pemandian kecuali dengan sarung. Yadkhulu ini ya, laki-laki. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya dia berucap dengan kebaikan, auliyasmud, atau dia diam. Sebelum seorang berbicara, dia harus berpikir ucapannya itu bermanfaat atau menimbulkan mudarat setelahnya. Nah, jika itu bermanfaat, falyakul, maka ucapkanlah kebaikan itu. Jika dimungkinkan menimbulkan mudarat, yasmud, diam dia. Nah, faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir min nisa'ikum fala yudkhilul hammam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dari istri-istri kalian, fala yudkhilul hammam, maka jangan dimasukkan ke pemandian umum. Qala fanamaitu bidzalika ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu fi khilafatih. Fa namaitu, namaitu maksudnya rafa'tu ai, kemudian nomor 2 rafa'tuhu, aku marfu'kan hadisnya ya. Dirafa'kan temannya dimarfu'kan. Naam. Ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu fi khilafatih, di masa kekhilafan beliau. Di sini menggunakan tarodhi radhiyallahu anhu. Keumuman para ulama yang disebutkan dengan radhiyallahu anhu itu sahabat. Maka di sini bakal disebutkan radhiyallahu anhu, ini mungkin orang akan berpemahaman Umar bin Abdul Aziz itu sahabat. Ya. Karena disebutkan radhiyallahu anhu. Naam. Baik. Di situ nanti disebutkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala ya, tentang taib. di sini beliau bukan termasuk dari kalangan sahabat ya, meskipun radhiyallahu anhu itu doa ya, doa itu boleh untuk sahabat, untuk tabiin, ya. Untuk siapapun, karena itu doa, doa agar fulan itu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi keumumannya taib at-taraddi radhiyallahu anhu itu disebutkan untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Fanamaitu bidzalika ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu fi khilafatih. Naam. Fakaifa ila Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Ini di kitab saya ya, yang aslinya, jadi yang di tarhib atau tarhib, bukan yang sahih. Kalau sahih ini kan dipisahkan oleh Syaikhani, ya aslinya mandiri itu bukan fakaifa fakataba. Fakataba ila Abi Bakar. Nah, itu kayak makna itu yang mungkin pas. Fakataba ila Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Lalu dia menulis kepada Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Baik. Ansal Muhammad bin Sabit an hadithihi. Dalam tulisan itu baik disebutkan sal, tanyalah pada Muhammad bin Sabit an hadithihi, tentang hadisnya. Fa innahu ridhon, kalau di kitab saya radhiya. Sejujurnya dia itu radhiya, ay mardiyun, dia itu diridhoi hadisnya. Hadisnya diterima. Fasalahu, kemudian bertanyalah Abu Bakar kepada Muhammad bin Sabit. Suma kataba ila Umar, kemudian tulislah surat kepada Umar, Umar bin Abdul Aziz. Famana an nisa'a anil hammam, kemudian Umar bin Abdul Aziz khalifah melarang kaum perempuan untuk masuk ke dalam hammam, pemandian umum. Naam. Rawa Ibn Hibban fi sahihi wa lafdhu lahu wal hakim wa qala sahih isnad. Wa rawa Tabrani fil kabir wal ausat min riwayati Abdullah bin Shalih kanat lais katibul lais wa laysa indu dhikru Umar bin Abdul Aziz. Naam. Baik. Ini keputusan khalifah ya, untuk melarang perempuan masuk ke hammam. Qala wa an qasin al ajnad bi Qustantiniyah annahu haddatha anna Umar bin Khattab radhiyallahu an qala ya ayyuhan nas inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai umat manusia, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yaqudanna ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr, maka jangan sekali-kali dia duduk di meja yang dihidangkan padanya khamr, minuman keras. Jangan duduk, jangan ikut serta, jangan bermajelis yang mana di majelis itu dihidangkan khamr. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falatul hammam illa bi izarin. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidaklah dia masuk ke hammam kecuali dengan menutup auratnya dengan izar, dengan sarung. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al hammam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan memasukkan istrinya ke hammam. Rawahu Ahmad wa qasid al-asnad la a'rifu. Kata al-Mundhiri, qasid al-asnad ini aku tidak mengetahuinya. Qala warwa akhiruhu aidan an Abi Hurairah wa fi Abu Khairah. Khairah la a'rifuhu aidan. Al-Halilah bi fathil ha al-muhmala hiya zaujah. Halilah dengan memfathah ha, ha yang muhmalah, ha yang tidak ada titiknya. Naam, ya zaujah itu maksudnya adalah istrinya. Baik. Naam, di sini ada tambahan tidak boleh duduk-duduk bareng bermajelis yang mana di majelis itu dihidangkan khamr, ya. Dihidangkan khamr. Baik. Qala an Ummi Darda radhiyallahu anha qalat kharastu minal hammam. Kata Ummi Darda, aku keluar dari hammam. Falaqiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala min aina ya Ummu Darda? Ya. Dari mana? Naam wahai Ummu Darda. Rasul bertanya. Naam. Faqultu minal hammam. Dari pemandian umum. Faqala walladhi nafsi biyadih. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Ma min imra'atin. Tidaklah dari seorang perempuan. Ya. Ma min. Ma ini sifatnya umum. Ya. Tidaklah dari perempuan. Perempuan manapun. Tanpa terkecuali. Dan si usia baha yang dia melepas pakaiannya. Tidaklah seorang perempuan yang dia melepas pakaiannya. Siap, maksud siap di sini adalah pakaian yang menutup badannya. Ya. Baik, karena siap itu ada pakaian dalam dan ada pakaian luar. Ya. Ini bagi perempuan. Nah, perempuan itu kalau keluar dia menggunakan pakaian dalamnya, kemudian menggunakan pakaian luarnya. Nah, kalau pakaian luar dilepas, dia masih menggunakan pakaian yang biasa dipakai di rumah, itu pakaian dalam. Bukan itu maksudnya. Ya. Ini yang langsung menutupi auratnya. Tidak boleh seorang perempuan melepaskan pakaiannya fi ghairi baiti ahadin min ummahatiha, di selain rumah salah satu orang tuanya. Tidak boleh perempuan melepas pakaiannya tanpa pakaian sama sekali selain di rumah orang tuanya. Illa wa hiya hatikatun, kecuali dia itu telah merusak kula sitrin, setiap sitr, setiap hijab penghalang baina baina Rahman azza wa jalla, antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Rawi Ahmad wa Tabrani fil kabir bi asanid rijaluha rijalun sahih. Naam. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Di sini perempuan tidak boleh melepas pakaiannya, naam, selain di rumah orang tuanya. Berarti zahirnya tatkala seorang perempuan itu bertamu, maka dia tidak boleh melepas pakaiannya. Tatkala seorang itu berada di rumah kakaknya, maka dia tidak boleh melepas pakaiannya. Nah, dan yang lain al-muhim, selain di rumah orang tuanya, maka dia tidak boleh melepas pakaiannya. Nanti akan disebutkan di hadis 6. Hadis setelahnya ini ya. Ada tambahan. Naam. Qala wa rawa Ahmad wa Abu Ya'la wa Tabrani wal Hakim aidan min tariq Darraj Abi Samhi an Sa'ib anna nisa'an dakhalna ala Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ada seorang perempuan yang masuk menjumpai Ummu Salamah radhiyallahu anha. Fasa'althunna, kemudian Ummu Salam bertanya, min antunna, kamu dari mana? Kulna min ahli Himsa, dari penduduk Hims. Qalat min ashabil hammamat, penduduk Himsa itu yang orang-orang yang senang atau yang sering ke pemandian umum itu. Mungkin dikenal penduduknya senang dan sering ke pemandian umum. Qulna wa biya ba'sun, apakah ada masalah? Apakah ada masalah kalau sering ke pemandian umum? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuma imra'atin, perempuan manapun, naza'at syabah, yang dia melepas pakaiannya, fi ghairi baitiha, di selain rumahnya. Rumahnya ini bisa masuk rumah suaminya, rumah yang dia tinggali. Kharaqallahu anha sitra, maka Allah membakar darinya sitrahnya, penghalangnya. Baik, ini ada tambahan, fi ghairi baitiha, tadi di rumah orang tuanya, berarti boleh pula di rumahnya sendiri. Nah, meskipun itu bukan rumah orang tuanya. Qala wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul hammam illa bi mizarin. Ini lafaz yang sering dilewati dari tadi ya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyudkhil halilata wa hal hammam. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falasabul khamra. Ini tambahannya. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka jangan minum khamr. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falayajlis ala ma'idatin yusrabu 'alaiha al-khamru. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di meja yang diminum di atasnya khamr. Jangan masuk di majelis, jangan masuk di tempat yang di situ dikonsumsi khamr. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yahluwanna bimra'atin laisa baina wa baina mahramun. Maka janganlah berkhalwat, berduaan dengan seorang perempuan, tidak ada antara dia dan perempuan itu mahram. Ditambahannya, rawahu Tabrani fil Kabir fi Yahya bin Abi Sulaiman al-Madani. Naam. Ini khawani fi dina azani wa a'azzakumullah. Ini kembali hadis ini tidak menyinggung tentang perempuan yang melepas pakaiannya, ya. Baik. Qala. Naam. Baik, selesai hadisnya. Naam. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Baik. Nah, dari hadis tadi disebutkan, di hadis yang ke 170 kelewatan ya, mana yang belum terbaca, 100 1 min aina, oh ini ya, min aina ya Umma Darda. Baik, Oh, nah, ini kelewatan wa an abi malih ya. Baik. Yang ke-170. Nah, kelewatan. Wa an abi al-malih al-Huzali radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Ini disebutkan di footnote. Bahwa tabi'i, ini tabi'in ini, meninggal di tahun 98. Fatrabi andu yuhamu sahabah. Tarabi darinya disebutkan radhiyallahu anhu, ya. Ini bisa orang memahami beliau itu sahabat penantang Abah, ya. Ini tabi'in bukan sahabat. Naam. Itu tabi'in dan bukan sahabat. Baik. Ini yang tadi kita sebutkan tentang Umar bin Abdul Aziz, ya. Anan nisa min ahli Himsa au min ahli Syam, ini ragu, ya, min ahli Himsa atau min ahli Syam. Dakhalna ala Aisyah radhiyallahu anha faqalat antunna allati yadkhulna nisa'ukunna al-hammamat, kalian yang masuk perempuan-perempuan kalian di pemandian-pemandian umum. Sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min ra'atin tadu'u thiyaba, tidaklah seorang perempuan yang meletakkan pakaiannya fi ghairi baiti zaujiha, yang di selain rumah suaminya. Nah, ini tadi tambahan. Ila hatakat sitra baina rabbiha. Nah, ini tadi berarti selain rumah orang tuanya, selain rumah suaminya, selain rumahnya sendiri. Ini berarti tiga tempat yang seorang perempuan boleh untuk melepas pakaiannya. Tiga tempat ini. Rawat Tirmidzi wa lafdullah. Wa qala hadisun hasan wa Abu Daud wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahih ala syartihima. Nah. Baik, ini selesai semuanya, ya. Dari sini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam, bisa kita fahami kenapa Rasulullah SAW beliau melarang perempuan masuk ke pemandian umum. Salah satu sebabnya karena perempuan dilarang melepas pakaiannya di selain rumahnya, di selain rumah suaminya, dan selain rumah orang tuanya. Terus bagaimana kalau perempuan-perempuan bertamu dan sampai nginep di rumah saudaranya, dan terus mandinya bagaimana? Apa dia mandinya tetap pakai pakaian? Nah, karena yang dilarang ini kan melepas pakaian akhirnya, ya, pakaian akhirnya. Kalau dia masuk ke rumah, ketemu perempuan-perempuan, dia lepas abahnya, pakaian luarnya, hanya menggunakan pakaian daster misalnya, saya pun nggak ada masalah. Tapi yang bermaksud tatkala pakaian akhirnya itu yang dia lepas. Naam. Baik, apakah berarti tatkala dia mandi di kamar mandi tetap pakai pakaian? Kalau dia mandinya tidak di rumahnya, tidak di rumah orang tuanya, tidak di rumah suaminya? Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Syekh bin Bas rahimahullah beliau ditanya tentang hal ini, beliau menyatakan al-aqrab wallahu a'lam anna al-murada bidzalika, yang dimaksudkan dengan itu idza khala'atha lil fahisha wasyar, jika dia melepasnya dengan tujuan dia ingin berbuat keji, fahisha, ingin berbuat kejelekan. Au li adamil balad hatta yaraha rijal, atau dia tidak peduli sehingga sampai dilihat kaum laki-laki yang bukan mahram. Itu yang dilarang, ya. Baik. Amma idza khala'atha li maslahah. Adapun jika dia melepas hafiti akhiha di rumah saudara, ya, saudara laki-lakinya. Ya, mungkin dia nginep di rumah saudara laki-lakinya. Au baiti abiya au baiti mahramin la, atau di rumah mahramnya. Au baiti ma'mun inda akhwatiha fi baitin la syafi khataran fi fi taghyir malabisiha, atau di rumah yang dia merasa aman ya, tatkala dia merubah pakaiannya. Taib, maka menurut beliau nafala kharaja fi dzalika, enggak ada masalah ya. Jadi tidak ada masalah. Taib, jika memang tidak bertujuan untuk berbuat zina atau yang semisalnya, untuk berbuat kejelekan atau yang semisalnya, di tempat-tempat yang aman ya, di tempat saudaranya yang dia masuk kamar mandi dia mandi misalnya, tidak apa-apa untuk melepas pakaiannya. Itu di tempat-tempat yang aman, yang tidak dikhawatirkan kelihatan auratnya oleh orang-orang yang tidak boleh untuk melihatnya. Baik. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Hadal hadis, hadis ini in shahha. Jika hadisnya sahih, memang ini mukhtalaf, hadisnya diperselisihkan. Nah, ada yang mentaifan, ada yang mensahihan. Jika hadis sahih, anna man wada'a thiyaba fi ghairi baitin zawjiha faqad hadakat as-sitr, hada in shahha. Jika memang hadis ini sahih, fal murad annal mar'ah tada'u thiyabaha, yang dimaksudkan bahwasanya perempuan meletakkan atau melepaskan pakainya fi hali ahsin ayatul alaiha, di keadaan yang dia khawatir ya, khawatir untuk dilihat auratnya, man la yahilu la atila alaiha, orang-orang tidak halal untuk melihatnya. Ini maksudnya melepas pakaian yang dikhawatirkan ada orang lain yang tidak halal untuk melihatnya, maka dia tidak boleh untuk melepasnya. Nah, tapi di tempat yang aman ya, maka zahirnya boleh. Ini pendapat beliau rahimahullahu taala. Baik. Dan ikhwan fi din azani wa azakumullah, na'am, fatwa yang semakna, na'am, ini juga disebutkan oleh Lasna Da'imah ya, disebutkan Lasna Da'imah. Baik. Ini di situ maksudnya yang dikhawatirkan dengan tujuan al-fahishah, dia berbuat keji, berbuat zina misalnya. Amma hulu thiyabiha fi mahali am, adapun melepas pakaian di tempat yang aman, ka baiti ahliha wa maharimiha, seperti rumah keluarganya atau rumah mahramnya, libdaliha bi ghairiha, untuk ganti pakaian lain ya, dia ganti pakaian di tempat saudaranya, di rumah saudaranya. Baik. Dengan tujuan yang mubahah, al baida anil fitnah, yang jauh dari fitnah, fala kharaja fi dzalika, maka tidak ada masalah. Nah, ini fatwa Lasna Da'imah. Jadi fatwa Lasna Da'imah, fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh bin Utsaimin rahimahullah ajma'in. Baik. Mereka menyatakan maksud hadis ini melepas pakaian yang dikhawatirkan terlihat auratnya oleh orang-orang yang tidak halal untuk melihatnya. Adapun di tempat aman ya, tidak khawatir kelihatan auratnya dan juga tidak dengan tujuan berbuat keji, berbuat kejelekan, maka boleh, tidak ada masalah. Baik, sehingga jangan kemudian kita memahami hadis ini kan yang disebutkan di sini, di kitab ini kan tidak ada penjelasan para ulama ya, disebutkan keterangannya, hanya semata-mata membaca hadisnya kemudian memakai pemahaman, berarti langsung disampaikan ke istrinya. Baik, kalau pergi ke mana-mana, kalau nginep, kalau mandi harus pakai pakaian, enggak boleh melepasnya. Nah, karena dohirnya hadis demikian. Baik, tapi bagaimana keterangan para ulama, saya bisa sebutkan. Baik, ternyata maksudnya adalah demikian. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Rahimahullah. At-tarhif fi ta'khiril ghusli li ghairi udrin. terhib dari mengakhirkan mandi janabah ya, tanpa uzur, mengulur waktu untuk mandi janabah tanpa uzur. Qala an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun, ada tiga orang, la takrahumul malaikah, yang tidak didekati oleh malaikat. Yang pertama jifatul kafir, bangkainya orang kafir. Wal mutamaddihu bil khaluq, orang yang melumuri pakaiannya atau badannya dengan khaluq. Itu disebutkan khaluq, tibun murakabun, minyak wangi yang dicampur ya, campuran. Yutahadu bin za'faron wa ghairihi, yang dia dari za'faron dan selainnya, min anwa'i tib. Wataglibu ala humra wa sufra, yang warnanya itu dominan naam merah dan kuning ya. Baik, ini naam maknanya khaluq ya. Orang yang kamu laki-laki yang melumuri badannya atau pakaiannya dengan za'faron ya. Za'faron itu minyak yang dia berwarna ya. Itu minyak perempuan. Wal junub, dan juga malaikat tidak mendekati orang yang junub. Illa ayatawaddo, kecuali dia berwudu ya. Kecuali dia berwudu. Rawi Abu Dawud anil Hasan bin Abil Hasan bin An Ammar walam yasminhu. Baik. Qala al-Hafiz rahimahullah, al-muradu bil malaikah, yang dimaksudkan dengan malaikat di sini tidak didekati malaikat. Malaikat siapa ini? Hum alladzina yanziluna birrahmah wal barakah, itu malaikat yang bawa rahmat dan bawa barokat, malaikatur rahmah. Dunal hafadzah, bukan malaikat yang nyatat amalan kita. Kalau malaikat yang nyatat amalan kita itu tetap menyertai. Jadi yang dimaksud di sini malaikatur rahmah. Malaikat yang turun bawa rahmah, malaikat yang turun bawa barakah. Fa innahum la yufariquna ala halim minal ahwal. Fa'innahum, ini kembali ke mana ini? Fa'innahum malaikat hafadzah ya. Malaikat yang mencatat amalan itu tidak meninggalkan orang yang disertainya dalam keadaan apapun ya. Summa qila, kemudian dia menyatakan hadza fi haqqi kulli man akhara al-ghusl li ghairi udrin, ini bagi orang yang mengakhirkan mandi junub tanpa udur, senangannya mengulur-ulur nanti saja mandi junubnya. Ini yang tidak dekati malaikat rahmah. Ya. Baik. Wali udrin, idza amkanahu al-wudu falam yatawaddo. Dan juga li udrin, li ghairi udrin wali udrin, baik yang punya udur maupun enggak punya udur, dia bisa untuk berwudu, tapi dia tidak wudu. Ya. Jadi dalam riwayatnya Umar bin Khattab itu, beliau bertanya kepada Rasulullah, ayar wudu, ayanamu bawa junubun, apakah tidur ya Rasul dalam keadaan junub? Nah, kata beliau, baik ila yatawadda au kama qala, kecuali kalau dia berwudu. Kecuali kalau dia berwudu. Jadi mandinya nanti, tapi sebelum mandi dia wudu. Nah, sebelum tidur dia wudu dulu, mandinya nanti. Nah, itu maknanya. Baik. Dia tidak wudu. Nah, bisa dia tidak wudu, bisa dia wudu tapi tidak mau wudu. Ini yang tidak dekatnya malaikat rahmah. Waqila walladzi yuakhiruhu tahawunan wa kasran. Pendapat yang ketiga itu adalah orang yang mengakhirkan wudu, mengentengkan wudu, mengentengkan mandi afan, dan malas untuk mandi junub, wa yattahid dzalika adatan, dan itu dijadikan sebagai kebiasaan. Wallahu a'lam. Nah, ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Syalbani rahimahullah, beliau berpendapat ini adalah orang-orang yang memang tidak pernah mandi junub. Orang-orang yang tidak pernah mandi junub, yang kebiasaannya tidak mandi junub, baik, mengentengkan mandi junub, maka itulah yang tidak didekati malaikat rahmah. Nah, baik. Di dalam riwayatnya Abu Dawud disebutkan jifatil kafir naam bi khairin, dia tidak didekati malaikat dengan membawa kebaikan. Jadi malaikat yang membawa kebaikan. Baik. Kemudian hadis yang terakhir wa indal bazar bi isnadin sahih an Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la taqrabuhumul malaikah, tiga orang yang tidak dekati malaikat, malaikat rahmah. Al junbu, junub, wasakranu, orang yang mabuk, wal mutadammihu bil khaluq, orang yang melumuri pakaian atau badannya dengan minyak za'faron, ya, minyak yang menimbulkan warna, yang ada warnanya, karena itu minyaknya perempuan. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah, tentang mandinya orang yang junub, ya, di sini ada tiga keadaan. Yang pertama ini disebutkan sesuai Fauzan al-Aqmal, ini yang paling sempurna. Ayakta sila wayanam ala toharatim tama, dia mandi dan tidur dengan kesucian yang sempurna. Nah, dia dalam keadaan junub, ya. Junub para jima atau junub para mimpi. Nah, tatkala dia mau tidur, ya, dia mandi dulu, kemudian baru tidur. Nah, ini yang paling sempurna, yang paling bagus. Yang kedua, ayana min ghair ayamus sama aslan, dia tidur dalam keadaan lalil wudhu wal ittisal, tidak wudhu, tidak pula mandi, langsung tidur. Tatkala dia junub, langsung tidur, tidak wudhu dan tidak mandi junub. Nah, ini enggak apa-apa. Ini keadaan yang kedua, ini pendapat yang jumhur. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, ayat tawaddo qabla ayyanam, sebelum tidur dia wudhu dulu, ya. Sebelum tidur dia wudhu dulu. Nah, karena itu meringankan junubnya. Baik. Ini tiga hal, ya. Jadi yang paling bagus itu tidur dalam keadaan sudah mandi junub. Yang kedua, jika tidak mandi maka dia wudhu, ya. Jika tidak wudhu langsung tidur ya tidak apa-apa. Nah, ini tiga keadaan. Baik. Karena wudhunya orang yang junub sebelum tidur ini mustahab, ya, sehingga dia tidak berdosa tatkala dia belum mandi dalam keadaan tidur. Nah, karena Rasulullah menyebutkan insya'ah, silakan yang mau, ya, wudhu dulu baru tidur, atau tidak pakai wudhu langsung tidur. Nah, ini boleh. Baik. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW juga naam. Baik. Ini disebutkan dalam Sunan Nabi Dawud di hadis ini, ya. Di hadis yang pertama itu ada lanjutannya. Nah, riwayat yang panjang. Dan diberikan keringanan lil junub, untuk orang junub, idza nama, jika mau tidur, au akala atau makan, au syariba atau minum, ayat awad doa, untuk berwudu dulu. Orang yang junub kalau mau tidur, wudu. Orang yang junub kalau mau makan atau minum, wudu dulu. Nah, ini mustahab hukumnya. Baik. Kalau enggak pakai wudu, ya enggak apa-apa. Sebagaimana Abu Hurairah yang beliau berjalan menyertai Rasulullah SAW di Madinah, tatkala Rasul masuk masjid tiba-tiba memang hilang Abu Hurairah, tidak ada. Baru lama kemudian beliau datang, Rasul nanya dari mana. Nah, baru cerita bahwasanya beliau dalam keadaan junub dari tadi. kemudian beliau mandi dulu, ya. Nah, itu menunjukkan beliau belum mandi junabah tatkala beraktivitas. Sebagaimana Rasul juga baik tatkala bangun pagi beliau baru mandi janabah, diakhirkan mandinya baik tatkala menjelang sholat, karena memang mandi janabah itu diwajibkan tatkala mau sholat, ya. Beraktivitas selain itu maka dibolehkan, tapi afdalnya baik wudu terlebih dahulu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.